بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, وَقَدْ قَدَّمَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْقَوَاعِدِ الْأَرْبَعِ بِمُقَدِّمَةٍ عَظِيمَةٍ فِيهَا الدُّعَاءُ لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ وَالتَّنْبِيهُ عَلَى مَا سَيَقُولُهُ. Dan sungguh Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala telah memberikan pendahuluan terhadap empat kaedah ini dengan sebuah pendahuluan yang agung, yang di dalamnya terdapat doa bagi para penuntut ilmu dan peringatan terhadap apa yang akan beliau sampaikan. Haitsu qala, di mana beliau al-musannif Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, as'alullah al-'azima rabb al-'arsyil karim. Di dalam matan, as'alullah al-karim رب العرش العظيم. Dan kita akan mengacu pada apa yang di dalam matan. أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَ هِيَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ. Aku meminta kepada Allah yang Maha Mulia, Rabb Arsy yang Agung, agar menolongmu di dunia dan di akhirat, dan menjadikanmu diberkahi dimanapun engkau berada, dan menjadikanmu termasuk di antara orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berbuat dosa memohon ampun. Karena sesungguhnya tiga perkara ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. هذه مقدمة عظيمة. Ini adalah sebuah pendahuluan yang agung. فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والشرك فإنه حري بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة. Ini adalah sebuah pendahuluan yang agung, yang di dalamnya terdapat doa dari Al-Syeikh rahimahullah bagi setiap penuntut ilmu yang mempelajari akidah beliau, yang ia, yaitu penuntut ilmu tersebut, menginginkan dengannya kebenaran, yang ia inginkan dengannya menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Karena sesungguhnya pantas baginya bahwa Allah Azza wa Jalla menolongnya di dunia dan di akhirat. وَإِذَا تَوَلَّاهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْمَكَارِهِ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ لَا فِي دِينِهِ وَلَا فِي دُنْيَاهُ. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya di dunia dan di akhirat, maka sesungguhnya tidak ada jalan bagi perkara-perkara yang dibenci untuk sampai kepadanya. Tidak di dalam agamanya, tidak pula di dalam dunianya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الله سبحانه وتعالى berfirman yang artinya Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jal keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, wali-wali mereka, penolong-penolong mereka adalah para taghut. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ أَخْرَجَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ظُلُمَاتِ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالشُّكُوكِ وَالْإِلْحَادِ. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkanmu dari kegelapan-kegelapan. Kegelapan-kegelapan kesyirikan, kekafiran, keraguan, dan penyimpangan. Ila nuril imani wal ilmin nafi'i wal amali salihi. Menuju cahaya keimanan, ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Yang demikian itu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah penolong orang-orang yang beriman, dan bahwasanya orang-orang kafir tidak ada penolong bagi mereka. فَإِذَا تَوَلَّاكَ اللَّهُ بِرِعَايَتِهِ وَبِتَوْفِيقِهِ وَهِدَايَتِهِ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَإِنَّكَ تَسْعَدُ سَعَادَةً لَا شَقَاءَ بَعْدَهَا أَبَدًا. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu dengan pemeliharaannya, taufiknya dan hidayahnya di dunia dan di akhirat, maka sungguh engkau akan bahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada penderitaan lagi setelahnya selama-lamanya. Fi dunya yatawallaka bil hidayati wat taufiqi was sayri ala al manhajis salimi. Di dunia Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu dengan hidayah, taufik, dan berjalan di atas manhaj yang selamat. وَفِي الْآخِرَةِ يَتَوَلَّاكَ بِأَنْ يُدْخِلَكَ جَنَّتَهُ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا لَا خَوْفَ وَلَا مَرَضَ وَلَا شَقَاءَ وَلَا كِبَرَ وَلَا مَكَارِهَا. Sementara di akhirat Allah Azza wa Jal menolongmu dengan memasukkanmu ke dalam jannahnya, kekal di dalamnya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi ketuaan, tidak ada pula perkara-perkara yang dibenci. Hadhihi walayatullahi li'abdihi al-mu'mini fid dunya wal akhirati. Inilah kewalian Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah azza wa jalla bagi hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Qala, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu diberkahi dimanapun engkau berada. Idza ja'alaka Allah mubarakan aynama kunta fahadha huwa ghayatul matalibi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanmu diberkahi dimanapun engkau berada, maka inilah dia puncak keinginan-keinginan. Yaj'alullahu al-barakata fi umrika wa yaj'alu al-barakata fi rizqika wa yaj'alu al-barakata fi 'ilmika wa yaj'alu al-barakata fi 'amalika wa yaj'alu al-barakata fi dhurriyyatika. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan barakah di dalam usiamu, menjadikan barakah di dalam rizkimu, dan menjadikan barakah di dalam ilmumu, menjadikan barakah di dalam amalanmu, serta menjadikan barakah di dalam keturunanmu. Aynama kunta tusahibuka, aynama kunta tusahibkal barakatu. Dimanapun engkau berada, barakah senantiasa menyertaimu. Aina tawajjahta, kemanapun engkau menuju. Wahada khairun azimun, dan ini adalah kebaikan yang agung. Wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara. Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan agar Allah Azza wa Jal menjadikanmu termasuk di antara orang yang apabila diberi ia bersyukur. Khilafal ladhi idha u'tiya kafaran ni'mata wa batiraha. Berbeda dengan orang yang apabila diberi ia justru mengkufuri kenikmatan dan meremehkannya. Fa inna katsiran minan nasi idza u'tu an-ni'mata kafaruha wa ankaruha. Karena sesungguhnya banyak dari kalangan manusia apabila diberikan kepada mereka kenikmatan, mereka justru mengkufurinya dan mengingkarinya. Wasarafuha fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla, dan mereka memalingkan kenikmatan tersebut di dalam selain ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Fasarat sababan li syaqawatihim, maka jadilah kenikmatan tersebut sebab bagi penderitaan mereka. Amma man yashkur fa innallaha yaziduhu. Adapun orang yang mensyukuri kenikmatan tersebut, maka sungguh Allah Azza wa Jal akan menambahkan baginya kenikmatan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian mengumumkan, sungguh apabila kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan kepada kalian kenikmatanku. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Dan Allah jalla wa ala menambah bagi orang-orang yang bersyukur keutamaannya dan karunianya. Fa'idha aradta al-mazida minan ni'ami fashkurillaha azza wa jalla. Maka apabila engkau ingin tambahan kenikmatan, bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla.